Mitra Bisnis, 1 Oktober lalu, pemerintah kembali menaikkan tarif listrik untuk menggenapi kenaikan tarif sebesar 15% sepanjang tahun ini. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai kenaikan tarif listrik ini dan bagaimana dengan tarif listrik di tahun depan? Kalau saya melihat ya, bahwa tahun depan itu kita sudah mulai mendengar bahwa di dalam pembicaraan RAPBN tahun depan itu akan dinaikkan lagi listrik kita. Saya setuju saja bahwa ada kenaikan yang reasonable, terutama kenaikan yang wajar untuk industri-industri, tapi jangan memberikan subsidi juga kepada rumah tangga yang terlalu besar. Menurut saya itu selamanya terjadi di Indonesia, itu di mana subsidi-subsidi kita habis itu adalah untuk rumah tangga yang memakai 400-900 watt itu, yang katanya miskin, tapi sudah 15 tahun nggak dinaikin. Ya sebenarnya mereka lebih habis banyak menghabiskan rokoknya, pulsanya, ataupun untuk yang lain-lain daripada untuk listrik. Nah ini kalau naikkan 10 ribu aja kan sebenarnya nggak ada soal. Tapi ini nggak pernah kita mau naik-naikkan 40 juta rumah tangga yang sekarang kita subsidi sudah 15 tahun namanya yang nggak pernah naik-naik. Dan ini subsidi yang terbesar menurut saya. Sebenarnya yang di mana-mana di dunia ini yang disubsidi itu adalah sebenarnya industri-industri karena dia memakai banyak daripada listrik, dia menghasilkan barang-barang untuk ekspor, untuk persaingan dalam negeri, dan juga dia menghasilkan devisa buat kita dan pajak buat kita. Itu yang sebenarnya harus dibantu di samping kasih kerjaan buat rakyat. Ini kita terbalik-balik sejak dulu karena kita dulu booming minyak ini kita lupa semua dan semua-semua disubsidi. Ya. Sekarang kita harus bayar ongkosnya itu dan kita harus berani untuk menghadapi ini. Lalu bagaimana dengan sektor swastanya? Ya saya pikir ya kita sedang mau menegosiasi bulan ke depan ini bagaimana listrik itu naiknya yang wajar aja. Saya melihat kalau tidak naik ya susah karena PLN kita juga terlalu banyak memakai ini tidak selesai-selesai juga. Dia terlalu banyak pakai BBM juga, tidak dia pakai batubara, geothermal itu semua terlambat kan. Nah sekarang kita harus bayar ongkosnya itu dengan sewa-sewa dari diesel-diesel itu. Kan ini yang semuanya nggak sehat ya. Kita membayar inefisiensi PLN itu yang swasta yang harus bayar dengan kenaikan-kenaikan yang berlebih-lebihan itu. Ini yang kita nggak suka sebenarnya. Nah, kenaikan tarif yang wajar itu seberapa besar, Pak? Begini ya, nggak bisa you bilang tiap-tiap sektor itu lain wajar-wajarnya itu. Ada yang sektor yang memang bisa naik, ada sektor yang nggak bisa naik sama sekali, seperti UKM kita, seperti labor intensif kita ya. Jadi ini mesti kita lihat secara, kan ini ada pemakaian E1, 2, 3, 4 dan segala macam, itu kan banyak sekali ya. Jadi nggak bisa you sama rata, kan listrik itu cuma bisa rata-rata berapa, tapi tidak bisa you sama rata, kan karena tiap-tiap kenaikan itu berlain-lainan gitu. Sekarang ada kenaikan yang sudah tidak pernah, sudah tidak disubsidi lagi beberapa sektor tertentu. Jadi ini masalah-masalah yang harus kita bicarakan untuk kita duduk bersama membicarakan itu. Jangan mentang-mentang you monopoli, jadi you bisa putuskan sama you atau karena maunya DPR pemerintah ini nggak mau subsidi banyak-banyak lagi, kita yang menderita industri-industri ini seharusnya minyak itu yang harus dia naikkan. Lebih berani dia naikkan BBM itu daripada naikkan listrik yang kita butuhkan untuk berproduksi misalnya. Saya dengar itu yang E4 itu, yang sudah memakai tegangan tinggi, yaitu industri-industri besar. Itu yang mau dinaikkan tidak dikasih subsidi lagi. Itu yang saya dengar. Tapi semua ini masih rumor-rumor. Saya nggak menanggapi rumor-rumor, sudah capek kita. Saya ada rencana diskusi sama PLN memang bulan ini. Jadi saya harapkan ini terjadi secepatnya gitu. Sehingga kita kompromikan juga kepada parlemen dan kepada pemerintah bagaimana naiknya kenaikan-kenaikan itu. Tentu kita harus, kalau memang harus naik, tentu apa yang bisa naik dan apa yang tidak bisa naik gitu. Itu aja yang kita harus negosiasikan. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.